بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, radio Tarbiyah Sunnah melalui streaming dan Facebook ataupun YouTube. Adapun melalui radio belum bisa on air ya, mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa on air lagi. Juga para pendengar radio-radio sunnah lain di beberapa kota, pendengar radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Kita di Cirebon, pemirsa Asil TV Pekanbaru, pemirsa Aila TV di Cirebon, pemirsa Surau TV di Padang, dan pemirsa Ahsan TV serta channel TV atau stasiun radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan lanjutkan pembahasan jihad. Kita sudah membahas dua jenis jihad, jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan. Nah, jihad melawan dua pihak tadi itu fondasi untuk bisa berjihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Bahkan berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an ala jihadil abdi nafsahu fi dhatillah. Kata Imam Ibn Qayyim, jihad melawan musuh-musuh Allah dari luar, itu orang kafir, orang munafik dan yang sejenisnya, itu merupakan cabang dari jihad melawan diri sendiri. Jadi hakikat mujahid yang sebenarnya adalah orang yang mampu memenangkan jihad melawan diri sendiri sebelum berjihad melawan pihak luar. Dalam hal ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang mujahid yang sebenarnya adalah orang yang berjihad melawan diri sendiri dalam melakukan ketaatan kepada Allah, supaya istiqamah di atas ketaatan. Untuk istiqamah perlu jihad melawan diri sendiri yang rinciannya sudah kita terangkan, ada 4 tingkatan di pertemuan yang lalu. Ya, jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu, ketika mengamalkan ilmu, ketika mendakwahkan atau mengajarkan ilmu, dan ketika bersabar di dalam menghadapi seluruh risiko dari mengajarkan ilmu tersebut. Itu sudah kita terangkan, ya. Jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan sudah kita jelaskan. Sekarang jihad melawan orang kafir. Jihad melawan orang kafir sudah diperintahkan oleh Allah sejak di Mekah. ketika Nabi dan kaum muslimin amat sangat lemah. Dan ini sudah dipraktekan oleh Nabi dan kaum muslimin, tapi tidak dalam bentuk perang. Jihad tidak selalu dalam bentuk perang, termasuk jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Coba lihat surah Al-Furqan 52. Ini surah Makkiyah. Apa Makkiyah teh? Surah yang diturunkan di Mekah. Belum ada syariat kewajiban sholat, saum, zakat, haji. Belum. Hanya tauhid saja. Tapi jihad sudah diperintahkan. Allah berfirman, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Kata Allah, seandainya kami menghendaki, kami akan utus satu pemberi peringatan ke setiap satu negeri. Maka jangan kamu mentaati orang kafir, tapi jihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Bukan asal jihad loh. Jihad besar melawan orang kafir. Itu surah Makkiyah. Juga dalam surah At-Taubah 73. Allah berfirman, ya ayuhan nabiyu jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hei Nabi, jihadlah kamu melawan orang kafir dan orang munafik. Waghludh alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Tempat mereka di jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat pertama kali turun di Mekah. Lalu ketika di Madinah turun lagi dengan lafaz atau susunan kalimat yang sama yang dicantumkan oleh Allah dalam surah apa? At-Tahrim. Ayat yang keberapa? Ayat ke cari dari ayat 1 sampai ayat 13. Kalau enggak salah ayat yang ke-9 ya. Ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghludh alaihim. Itu pertama kali turun di Mekah. Sudah diperintahkan berjihad, baik melawan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, fahadhi surah Makkiyah. Amara fihi bi jihadil kuffar bil hujjah wal bayan wa tablighil Qur'an. Wa kadzalika jihadul munafiqin innama huwa bi tablighil hujjah. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini adalah surah Makkiyah. Di dalamnya ada perintah berjihad melawan orang kafir. Dengan cara apa? Bil hujjah wal bayan wa tablighil Qur'an, dengan hujjah, dengan argumentasi, dengan bayan, dengan penjelasan, dengan menyampaikan Qur'an. Ada enggak dalam Al-Qur'an isinya dialog dengan orang-orang kafir yang kontensnya debat? Dan salah satu isi debatnya ya menghinakan sesembahan-sesembahan mereka. Apakah mereka itu akan menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi maslahat, madarat gitu ya? Tidak. Bahkan ketika mereka, si berhala yang mereka sembah itu disimpan kue di telapak tangannya atau di bagian tubuh dari patung itu, lalu dihinggapi oleh lalat dan kuenya dicuri, bisa enggak dia mempertahankan kue yang ada di tubuhnya? Enggak bisa, walaupun hanya dicuri oleh seekor lalat. Tidakkah mereka mikir gitu kan? Ada perdebatan. Ini hujjah. Ini bayan, disampaikan Al-Quran dan itu jihad. Jadi jihad ketika belum memungkinkan angkat senjata, baik karena kita lemah, atau karena memang belum terkondisi untuk jihad dengan melawan senjata, jihadnya itu melawan orang kafir dengan cara dakwah. Menyampaikan Quran dengan hujjah, dengan bayan, dengan penjelasan, dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Kalau melawan orang kafir dengan senjata, untuk menghadapi mereka kita harus latihan tiap hari. Latihan pedang, zaman baheula namanya. Sekarang gak akan laku pedang. Yang laku apa? Senapan gitu, bom kayak gitu. Kalau zaman dulu pedang, tombak, panah, latihan, berkuda gitu. Kalau menghadap persiapan menghadapi jihad, dengan tangan. Adapun persiapan jihad melawan orang kafir dan orang munafik dengan hujjah, bayan, penjelasan, ya dengan cara belajar terus. Pelajari Quran, pelajari sunnah, pelajari al-Islam ini, mempelajari sebagai persiapan jihad melawan orang kafir dengan hujjah dan bayan adalah juga termasuk jihad. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya sekedar untuk mencari ilmu, dia ini sedang jihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Berdasarkan hal itulah maka jihad ini sudah mulai diperintahkan di awal-awal dari dakwah Islam ini, termasuk jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berkata Imam Ibn Qayyim, wa amma jihadul kuffari wal munafiqin fa arba'u maratib. Adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada 4 tingkatan. Pertama, bil qalbi, dengan hati. Kedua, bil lisan, dengan lisan. Ketiga, bil mal, dengan harta. Dan yang keempat, wa min nafsi, dengan jiwa. Itu 4 tingkatan jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Makanya ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu melawan orang-orang musyrik dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i serta Imam Ahmad. Dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi menyatakan hadis ini sanadnya sahih. Jadi Nabi memerintahkan jihad melawan orang musyrik dengan 3 hal. Apa 3 hal itu teh? Pertama dengan harta, kedua dengan jiwa, ketiga dengan lisan. Adapun berjihad dengan hati dalam bentuk membenci kekufuran dan kemunafikan berserta membenci orangnya. Dan membenci orangnya karena sifat buruk yang melekat pada dirinya. Selama sifat buruknya itu sifat kekufuran dan kemunafikan itu ada, bencilah selama itu. Ketika sifat buruknya hilang, berubah menjadi muslim, masuk Islam, tobat, maka hilang pula lah kebencian kepada mereka. Wajib membenci orang kafir dan orang munafik karena kekufuran dan kenifakannya. Jangan sampai kita menunjukkan kecintaan kepada mereka, loyalitas kepada mereka, padahal mereka orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah dan Rasulnya dibenci, oleh kita dicintai. Terbalik, kita berada di pihak yang berbeda dengan Allah dan Rasulnya ketika menyikapi orang-orang kafir. Jangan sampai seperti itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'ahu minal haqq. Hei orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, dan musuh-musuh kalian sebagai wali. Wali ini pengertiannya banyak. Salah satunya orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Kalau orang yang dicintai, yang dikasihi itu orang kafir, tidak boleh. Tidak boleh dari kalangan musuh Allah. Apalagi menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Yang mengatur aspek kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita di seluruh aspek. Lebih tidak boleh lagi. Apakah aulia di sana maknanya adalah pemimpin atau kekasih orang terdekat? Anggaplah itu orang terdekat, bukan pemimpin. Tapi konsekuensinya kalau dijadikan orang terdekat saja tidak boleh, apalagi yang pengaruhnya lebih besar daripada orang terdekat, yaitu pemimpin. Kalau orang terdekat kan gak bisa ngatur kehidupan kita ya, paling mempengaruhi. Ngatur gak bisa, maksa gak bisa. Kalau pemimpin bisa maksa? Bisa. Bisa ngatur? Bisa. Lebih haram lagi. Lebih tidak boleh lagi. Jangan sampai, oh di sana wali, di sana kekasih bukan pemimpin, jadi pemimpin mah boleh. Itu sama dengan wala taqul lahum uf. Jangan kamu katakan uf kepada siapa? Orang tua. Kalau membentak gimana? Kalau nampar gimana? Kalau melotot gimana? Enggak ada ayatnya tuh yang melarang itu. Jadi boleh apa ke begitu? Ya enggak. Uf saja sebagai kedurhakaan terenteng, terendah, terkecil, sudah terlarang apalagi lebih dari itu. Kalau menjadikan orang kafir saja sebagai orang terdekat, sahabat karib, kekasih saja terlarang, karena bisa mempengaruhi perilaku kita tapi gak bisa maksa. Nggak bisa menekan, apalagi lebih dari itu seperti pemimpin. Lebih haram lagi, lebih terlarang lagi. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kamu menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Nggak boleh. Faqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Padahal mereka sudah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepada kalian. Maka jihad melawan orang kafir dengan membenci kekafiran dan orang-orangnya selama kekafiran itu melekat pada diri mereka. Tidak memberikan kecintaan, tidak memberikan loyalitas, tidak ada kecenderungan. Dan tidak menjadikan mereka sebagai orang yang ditaati. Karena Allah berfirman, فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ. Jangan kalian mentaati orang kafir. Maknanya, jangan posisikan orang kafir sebagai orang yang harus kita taati. Posisi yang harus ditaati siapa? Pemimpin, ya enggak? Jangan jadikan. Kalau dijadikan harus ditaati. Allah menyatakan, فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ. Jangan kamu mentaati orang-orang kafir. Oleh karena itulah, maka jihad dengan hati melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dalam bentuk membenci mereka karena kekufuran mereka, dan tidak memberikan menunjukkan kasih sayang, kecenderungan, loyalitas, ketaatan kepada mereka. Adapun bermuamalah dengan mereka boleh, tapi sebatas kepentingan sesaat jual beli boleh, tidak dilarang. Selama mereka itu bukan kafir harbi, bukan. Selama mereka tidak memerangi kita, adapun mereka membenci kita dalam hati, ya pasti. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Mengikuti agama mereka, masuk kepada agama mereka atau mengikuti kepada sistem mereka. Selama itu mereka tidak akan ridha. Dan itu sejak awal. Tapi dalam bermuamalah, apakah Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani? Iya. Jual beli, utang piutang, gadai menggadai, hadiah menghadiahi, iya. Untuk kepentingan sesaat. Ketika beliau wafat juga, baju besinya dalam keadaan tergadai kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Tidak kepada sesama muslim. Menunjukkan boleh. Tapi sekali lagi, bermuamalah tidak berarti memberikan loyalitas. Bermuamalah tidak berarti menunjukkan kecintaan. Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, wa lam yukhrijukum min diyarikum an apa? An tuqsitu, an tabarru ilaihim wa tuqsitu ilaihim. Itu dalam surah apa? Al-Mumtahanah. La yanhakumullahu anil ladhina kafaru. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, walam tukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Tidak melarang. Boleh berjual beli. Tapi kan mereka kafir musyrik. Dari zaman dulu juga kafir musyrik. Tapi kan mereka sekarang memusuhi Islam. Emang zaman dulu enggak gitu? Memusuhi Islam. Tapi kan Yahudi dan Nasrani sekarang dalam hatinya benci, ingin memerangi kaum muslimin. Emang Yahudi dan Nasrani zaman dulu enggak begitu gitu? Sama. Al-Quran membolehkan. Innama yanhakumullah anil ladhina yuqatilukum fiddin wa yukhrijukum min diyarikum. Allah hanyalah melarang kalian dari orang-orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian, dan membantu orang lain dalam mengusir kalian. Tidak boleh itu bermuamalah sama mereka. Sama orang-orang kafir harbi itu enggak boleh. Tapi orang kafir yang tidak memerangi kita secara zahir boleh. Walaupun mereka benci dan ingin memerangi kita di dalam hati mereka, iya. Jadi berjihad melawan orang kafir dan munafik dengan membenci mereka tidak menunjukkan kasih sayang dan loyalitas kepada mereka. Tidak menjadikan mereka sebagai orang terdekat. Apalagi pemimpin bagi kita. Tapi seluruh poin tadi tidak menghalangi kita untuk bermuamalah dalam kepentingan-kepentingan dunia. Ingat, muamalah dalam bentuk jual beli, bisnis, pinjam meminjam, tidak berarti kita loyal kepada mereka. Tidak berarti kita cinta kepada mereka. Seringkali kita berjual beli dengan orang yang tidak kita kenal, ya. Apakah setiap kita beli di warung, di minimarket, kita kenal orangnya? Enggak. Cinta kepada mereka? Enggak. Tawa-tawa acan. Jadi muamalah tidak menunjukkan adanya cinta dan kasih sayang kita kepada partner muamalah kita sama sekali. Adapun jihad dengan lisan kepada mereka adalah dengan menjelaskan kebenaran, membantah kesesatan dan kebatilan mereka dengan hujjah dan argumentasi ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika mereka melontarkan kritik kepada isi Al-Quran, isi hadis atau sunnah Nabi SAW, baik karena kedengkian mereka atau yang pasti karena kebodohan mereka tentang ajaran Islam, ya kita bantah. Ya kita jelaskan kekeliruan mereka dalam memahami Islam. Kalau kalian memang ingin memahami Al-Quran dan hadis yang kalian sorot, belajar dulu tafsir. Belajar dulu hadis. Belajar dulu bahasa Arab, tahu sorof gitu ta. Ketika dalam proses itu tahunan, gak bisa setahun dua tahun, dibimbing oleh ahli, bisa masuk Islam tuh. Karena kaidah, formula, dan ketentuan yang ditetapkan dalam ulum syariah, ilmu-ilmu syariah seperti usul fiqih, ilmu hadis, mustalul hadis, ilmu tafsir, itu begitu detil dan rinci yang tidak ada ilmu seperti sedetil itu di dalam agama lain. Mereka akan terapa? Tercengang. Wah, sedetil ini. Berdasarkan hal itulah, maka bila mereka mempelajari Islam dengan sebenarnya, secara objektif, pasti akan dapat hidayah. Adapun dengan kacamata kekufuran mereka, dengan konsep berpikir yang didasarkan pada akidah mereka, lalu menyoroti satu dua ayat, satu dua poin di dalam Al-Quran atau hadis atau ajaran Islam, ya pastilah terdapat benturan antara kaidah berpikir mereka dengan ayat dan hadis. Akhirnya semua ayat dan hadis yang mereka baca akan dianggap keliru dalam pikiran mereka. Kan begitu, ya. Ketika mereka mengkritik Islam, Quran, hadis, bantah dengan ilmiah. Tidak perlu emosi, ya. Dan bisa dibalikan. Kalau keyakinan kalian yang begitu, begitu, begitu, hujahnya mana? Hujah akliyahnya mana? Enggak masuk akal. Kata mereka, kami hanya mengimani dengan hati, bukan dengan akal. Tidak masuk akal, tapi masuk di hati. Jawab, kalau kami ya masuk akal, ya masuk hati. Semua yang dijelaskan dalam Quran adalah rasional, masuk akal. Walaupun perkara-perkara gaib adalah perkara-perkara yang memang harus dikonsumsi secara penuh oleh hati. Yang tidak bisa diakal-akali. Iya. Itulah jihad melawan orang-orang kafir. Dakwahi mereka. Kemudian bantahlah kesesatan-kesesatan mereka. Bongkarlah penyimpangan-penyimpangan mereka. Bagaimana kalau begitu membongkar penyimpangan mereka, mereka tersinggung. Terus menuntut secara pidana kepada kita. Gimana tuh? Ya resiko tuh. Gimana lagi? Itu mah main di arena hukum aja. Kita kan berbicara internal di hadapan kaum muslimin. Kita sedang menjelaskan apa? Menjelaskan akidah kaum muslimin di komunitas muslim, di hadapan muslim, di masjid, di rumah Allah yang hanya dimasuki oleh muslim. Tidak untuk orang lain. Menjelaskan akidah Islam otomatis menyinggung agama lain. Coba, qul huwallahu ahad. Allahus-Samad. Terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak agama lain yang meyakini Allah punya anak? Ketika ayat ini dibahas, tersinggung enggak mereka? Ya pastilah. Apa ayat ini haram untuk dijelaskan walaupun di dalam masjid, di dalam lingkungan internal kaum muslimin, apa haram apa tidak? Karena menyinggung agama lain. Ya enggak internal, kecuali kalau ngomong di luar ya beda lagi. Jadi banyak ayat dan hadis yang isinya menyinggung, melecehkan agama lain, dan itu harus. Tapi kalau zaman Nabi SAW langsung dikemukakan kepada orang-orang kafir di hadapan mereka, agar mereka itu apa? Agar mereka itu sadar. Dan saat itu tidak ada hukum yang bisa menjeratnya. Adapun sekarang, pinter-pinter milih mukmin, ya, pinter-pinter milih mukmin. Kalau toh kita sudah seselektif mungkin memilih mukmin, tapi tetap saja terjerat, ya resiko lah etamanya, resiko dari sebuah dakwah. Semoga Allah menguatkan, semoga Allah menolong. Jadi pengertian jihad dengan lisan melawan orang kafir ya menjelaskan secara lisan, ya. Ketiga, adapun pengertian jihad melawan mereka dengan harta. Adalah dengan jalan menafkahkan harta di jalan Allah untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Kepentingan-kepentingan menjelaskan ajaran Islam ini kepada seluruh pihak. Maka, menginfakkan harta untuk kepentingan dakwah termasuk jihad dengan harta. Dan itu yang merupakan bisnis yang tidak akan pernah rugi, bisnis dengan Allah Azza wa Jalla yang akan menyelamatkan kita dari azab. Kok menyebutnya bisnis? Ya memang itu Allah yang menyatakan demikian. Banyak orang yang memahami Islam dengan akal dan perasaan. Salah satunya adalah, kalau ibadah itu jangan perhitungan banget kepada Allah, pahala dan dosa ini pahalanya gede, udahlah ibadah. Kayak bisnis saja. Memang ibadah ini bisnis. Jual beli perniagaan antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu oleh Allah ditunjukkan dalam banyak ayat. Ya ayyuhalladzina amanu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian tijarah? Apa makna tijarah? Bisnis, perniagaan, dagang. Tijarah, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kamu beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan jihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Itu jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 111-112 Allah menyatakan, Inna allaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah, sesungguhnya Allah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Orang mukmin menjual hartanya, menjual jiwanya. Dan Allah membelinya dengan surga. Ini jual beli. Berdasarkan hal itulah, maka seluruh amal soleh oleh Allah dikatakan, wa tijaratan lan tabur. Ini tijarah, perniagaan, bisnis antara orang mukmin dengan Allah yang tidak akan pernah ada ruginya. Allah membeli harta jiwa yang kita korbankan dalam bentuk ibadah dan amal soleh kepada Allah, Allah beli dengan pahalanya, dengan keriduannya, dengan ampunannya, dengan surganya, dengan diselamatkannya orang itu dari api neraka. Ya, itu perniagaan. Salah satu bisnis kita dengan Allah adalah keluarkan harta kita. Allah akan ganti dengan harta lagi di dunia dan dengan pahala yang luar biasa di akhirat. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman yang baik itu infak sedekah. Yudha'ifu lahu. Allah akan lipat gandakan balasan. Allah kalau bayar, kalau Allah membayar, Allah lipat gandakan. Walahu ajrun karim. Itu di dunia dan bagi dia di akhirat akan ada pahala yang sangat mulia. Dunia dan akhirat. Infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Nah itu kata Allah perniagaan yang menyelamatkan dari api neraka. Tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kalian berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jihad dengan harta adalah menginfakkan untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Untuk kepentingan-kepentingan penyebaran ajaran Islam ke seluruh pihak. Inilah jihad dengan harta. Nanti di akhir penjelasan ini. Siapa orang yang dalam hidup tidak pernah berjihad? Dengan lisan, dengan harta, dengan jiwa. Matinya itu cabang dari kemunafikan loh. Sekarang jihad kita melawan orang kafir, orang munafik tidak dengan tangan, tidak dengan senjata. Tapi dengan apa? Dengan jiwa dan harta dan lisan. Lisannya dalam bentuk menjelaskan. Termasuk belajar ilmu. Hartanya dalam bentuk infak dan sedekah kepada kepentingan-kepentingan dakwah. Jiwanya ya dalam bentuk terlibat langsung dalam kepentingan-kepentingan dakwah. Itu jihad kita zaman sekarang di saat tidak ada perang melawan orang kafir, tetap jihadnya diperintahkan dalam bentuk yang lainnya. Itulah jihad dengan harta. Adapun jihad dengan jiwa adalah perang dengan senjata di saat yang memang kondisi mengharuskan melakukan hal itu. Memungkinkan untuk dilakukan hal itu. Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud syirik dan kufur. Tidak ada lagi kekufuran, tidak ada lagi syirik. Dan seluruh din, agama, seluruh penghambaan, seluruh penyembahan, seluruh peribadatan lillah. Hanya kepada Allah. Fa'inintahau. Kalau mereka berhenti dari kekufurannya, dari syiriknya. Fala udwana illa ala dzalimin, tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Itu surah Al-Baqarah ayat 193 tuh. Dalam ayat lain, dalam surah At-Taubah ayat 29, Allah juga berfirman, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, dan juga yang tidak yang diharamkan oleh Rasulnya, tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan Ahlul Kitab, sehingga mereka memberikan jizyah secara kontan dalam keadaan mereka terhina. Ini jihad dengan tangan, dengan angkat senjata. Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, tidak beragama secara benar, perangi. Kalau takluk, tapi tetap kekeh petekeh dengan keyakinannya, biarkan. Tapi suruh bayar jizyah. An yadihim, an yadin, itu kontan, tidak boleh ditransfer. Tidak boleh mengirim utusan, nih jizyah saya tolong kirimkan tuh ke pemimpin kaum muslim. Enggak. Harus an-yadin, dibawa oleh tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka terkuasai. Tapi ingat, jihad dengan tangan ini fase terakhir setelah dilakukannya jihad dengan tiga poin sebelumnya. Jihad dengan hati dulu, jihad dengan lisan, dan jihad dengan harta. Sebelum memungkinkan perang dengan senjata, lakukan dulu jihad yang tadi. Belajar tentang Islam, sebarkan Islam, debat dengan mereka dengan cara yang baik dan sangat ilmiah, jauh dari mencela, jauh dari apa namanya emosi. Kalau mencelanya itu berefek buruk, mereka balik mencela agama kita, jangan. Kalau dialog, tapi kalau kita dakwah di hadapan internal kaum muslimin di dalam masjid, tidak diekspos keluar, mengemukakan ayat-ayat yang isinya memang menghinakan keyakinan mereka, ya boleh. Terus kalau sudah internal gitu, ada yang nge-upload ya, kalau zaman sekarang kan gitu. Kejadiannya bisa 20 tahun lalu, di-uploadnya sekarang, bisa dipidananya sekarang, tergantung penguasa. Bisa ya, bisa tidak. Walhasil, itulah empat tingkatan jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Pertama dengan hati, dengan cara gimana? Membenci, tidak menunjukkan kecintaan, loyalitas, ketaatan, tidak mengemukakan, tidak menomorsatukan mereka, memprioritaskan mereka dibanding kaum muslimin. Itu dengan hati, tapi tidak menghalangi muamalah dalam urusan dunia dengan mereka. Dibolehkan muamalah. Muamalah tidak menjadi indikasi cinta dan loyalitas kita kepada mereka, ya. Sebagaimana yang kita rasakan muamalah kita dengan orang-orang yang tidak kita kenal, dan kita tidak peduli agama dia apa, muslim atau kafir, enggak peduli. Boleh beli dari mereka. Karena mereka sekarang tidak memerangi kita. Adapun mereka membenci kita karena agama kita dalam hati tapi tidak dikemukakan, ya itu pasti enggak masalah. Tetaplah bermuamalah. Halo? Halo? Ada lagi. Ya. Yang kedua dengan lisan. Dengan cara apa? Berdakwah. Dengan memberikan penjelasan. Menyampaikan Al-Quran. Dan memberikan bantahan-bantahan ilmiah. Ketika berdialog dengan mereka, jangan celak sesembahan mereka. Jangan celak agama mereka. Karena berefek, khawatir nanti mereka balik mencela mereka. Mencela agama kita, mencela Quran, mencela Allah, mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu buruk. Tapi kalau mencela mereka di kalangan internal kaum muslimin untuk menunjukkan buruknya keyakinan mereka agar kaum muslimin terlindungi akidahnya, ya boleh. Dan sampai dakwah internal kaum muslimin yang membongkar keburukan mereka Lalu oleh sesama kaum muslimin ditembak dengan ayat, jangan kalian mencela sembahan mereka, lalu mereka mencela Allah. Ayat itu benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. Salahnya salah penerapan. Itu maksudnya ketika dialog dengan orang kafir, ya jangan mencela sesembahan mereka, karena nanti mereka mencela Allah. Anak-anak itu kalau berantem dengan kawannya kan saling cela ayahnya juga ya. Awalnya gitu, bapak kamu tuh jelek luar biasa. Apa akibatnya? Musuhnya, lawannya mencela bapak dia. Apalagi bapak kamu, rajanya kejelekan. Nah, itu karakter anak-anak. Ada dalam diri orang kafir. Makanya jangan cela mereka, sesembahan mereka ketika berdialog. Tapi ketika menjelaskan tauhid akidah di kalangan internal kaum muslimin, ini tidak bisa dihindarkan. Dalam rangka membentengi akidah kaum muslimin. Sehingga kalau ada dai atau ustad yang menerangkan kesesatan, keburukan, kebatilan akidah agama lain agar kaum muslimin itu terbentengi akidahnya, tidak terpengaruh gitu ya. Ini benar, jangan ditembak dengan jangan kalian cela sesembahan mereka, nanti mereka mencela sesembahan kamu. Ayat itu benar tapi diterapkan secara salah. Kalimatul haqq wa urida bihil batil. Kalimat yang hak, yang benar tapi ditempatkan secara batil. Ketiga, jihad dengan harta yaitu infak sedekah. Libatkan diri kita ikhwan. Jihad melawan orang kafir dengan harta ya. Kalau seluruh kaum muslimin kesadaran tentang hal ini tinggi ya, kita tidak akan mangkrak tuh proyek pemindahan tower. Tidak akan harus apa namanya off air radio sampai sekian lama janjinya. Sepekan, sekarang sudah 2 pekan masih belum on air juga ya, PHP kayak kampanye aja. Salah satunya kurangnya support dukungan dari jamaah. Ya. Ayo keluarkan harta kita ini selalu jariah itu. Dakwah yang kita sampaikan itu tersebar entah berapa puluh atau ratus tahun ke depan, didengar oleh jutaan orang. Dan banyak orang nanti tertunjuki memperoleh hidayah dengan dakwah ini. Siapa yang kebagian pahala? Antum-antum semua yang ikut juga nyumbang. Tanpa sumbangan antum, radio ini gak akan cepat-cepat on air. Seperti sekarang belum on air juga. Studio sampai sekarang masih mangkrak juga karena kekurangan dana. Karena siapa yang malu? Saya gak malu, yang malu jamaah. Seperti itu, ya. Ada break dulu, mohon dipindahkan. Mobil Innova dengan nomor Delta 331 AS Amerika Serikat nih, menghalangi mobil yang mau keluar di dekat rumah makan Padang. Sekali lagi, mobil Innova D331 AS. Tolong pindahkan, keluarkan lu sebentar, setelah mobil itu keluar nanti bisa masuk lagi ya. Jangan lupa keluar bayar parkir. Segede mungkin. Inilah tingkatan jihad, 4 tingkatan jihad melawan orang-orang kafir. Selain itu ada satu pihak lagi yang kita perlu berjihad melawan mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim. Yang kelima ini jihad melawan sesama kaum muslimin. Mau tidak mau. Apa semua kaum muslimin menyenangkan? Ada yang nyebelin? Lebih banyak yang nyebelin ya. Siapa mereka? Mereka pelaku kezaliman. Mereka ahlul maksiat. Mereka pelaku kebidahan dan kemungkaran. Seringkali mengganggu dakwah. Ketika seorang da'i menjelaskan haramnya khamar dan buruknya pengaruh minuman keras dalam kehidupan, si pemabuk tersinggung apa tidak? Tersinggung. Padahal dia muslim. Akhirnya membenci sang ustadz, membenci dakwahnya. Dan berupaya agar tidak ada lagi dakwah seperti itulah, agar bebas. Demikian juga ketika sang ustadz membahas masalah judi, masalah zina, masalah prostitusi, masalah korupsi. Orang-orang pelaku dari semua kemaksiatan tadi tersinggung. Dan tidak suka kepada ustadz tersebut. Tidak suka kepada kajian-kajian seperti itu. Mereka pun melakukan aksi. Mereka lebih cenderung membela kepentingan orang kafir yang apabila orang kafir ini berkuasa, membuat mereka bebas berdosa dan bermaksiat. Makanya ketika ada seorang da'i yang keceletot lidah menyinggung agama lain, yang paling keras memviralkan hal ini dan menyerang sang ustadz adalah sesama muslim. Jangan heran, ya, mereka lah arbabu zulm wal bid'ah wal munkar. Dan ini terjadi di masa lalu. Sampai dijadikan bahasan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa amma jihadu arbabi zulmi wal bid'ah wal munkarat fa thalathu maratib. Adapun jihad melawan pelaku kezaliman, pelaku kebidahan, pelaku kemungkaran, ada tiga martabat, tiga tingkatan. Al-ula bil yadi ida qadara. Fa in ajaza intaqala ila lisan, fa in ajaza jahada bi qalbih, fa hadhihi 13 martabah min al-jihad. Pertama adalah dengan tangan bila mampu, rubah itu kezaliman, kebid'ahan, kemungkaran itu dengan tangan. Cegah, larang mereka. Bila ada yang mau mabuk, dinasihati terlebih jangan mabuk, mudah-mudahan berhenti. Kalau enggak, kita rebut. Kalau dia nonjok, menghindar. Ya, nonjok lagi, menghindar lagi, nonjok lagi, menghindar lagi. Sampai enggak bisa menghindar, enggak bisa lari, ah, apa boleh buat, keluar jurus. Maka sang da'i di saat kepepet bisa berubah menjadi seorang pendekar. Jangan bikin da'i kepepet. Nanti berubah dia. Kalau mampu, lakukan dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lisan. Lisan juga tidak berani, jihadlah dengan hati. Dengan cara mengingkari itu dengan hati. Membenci perbuatan itu, tidak meridhoi perbuatan itu. Ingat, jihad dengan hati tidak berarti hati ikut menikmati. Ah, saya tidak bisa mencegah dengan lisan, tidak bisa mencegah dengan perbuatan. Udah hati aja, ya, tidak setuju tapi menikmati. Enggak boleh. Harus ada benci. Harus ada rasa tidak suka. Harus ada rasa tidak meridhoi terhadap hal itu. Ya. Inilah ke-13 tingkatan jihad. Dari mulai jihad melawan diri sendiri ada 4 tingkatan. Ya. Kemudian jihad melawan setan 2 tingkatan. Jadi 6. Terus jihad melawan orang-orang kafir dan munafik ada 4. 6 tambah 4 berapa? 10. Dan yang terakhir, jihad melawan sesama muslim. Tapi muslim yang ahlul kabair. Pendosa besar. Pelaku kezaliman, kebidahan dan kemungkaran. Ada 3 tingkatan. Dengan tangan bila mampu. Bila tidak mampu dengan lisan. Bila tidak mampu dengan lisan, cukup dengan hati. Sehingga total general tingkatan jihad ada 13. Kita wajib melakukan jihad sebanyak mungkin tingkatan jihad yang kita lakukan. Yang bisa kita lakukan. Di antara ke-13 tadi. Yang jelas, jihad melawan diri sendiri yang 4 tingkatan, wajib itu mampu, harus. Kalau enggak, kita terjerumus dalam penyimpangan. Jihad melawan setan juga pasti kita memungkinkan untuk kita lakukan, jangan sampai kalah. Yang tidak bisa atau belum memungkinkan jihad yang kita lakukan, jihad melawan orang kafir dengan tangan, dengan senjata. Atau jihad melawan pelaku kezaliman dengan tangan. Mungkin ada sebagian orang dan sebagian keadaan kita tidak mampu. Tapi selain itu kita harus berjihad. Nah, siapa yang sama sekali tidak berjihad untuk tingkatan jihad yang manapun, dia munafik. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata beliau, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu fil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Siapa orang yang mati tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersit di dalam hatinya untuk berperang. Kebayang kalau perang, ngumpet aja lah. Kalau berperang, cari posisi yang menguntungkan di mana. Kalau yang menguntungkan membela kaum muslimin, kita bela. Kalau umpamanya menguntungkan menjadi pengkhianat, kita menjilat. Akhirnya dia menjadi pengkhianat, penjilat bagi musuh. Padahal dia muslim. Bahkan sebelum perang dengan tangan pun, sebagian kaum muslimin yang lebih dominan membela kepentingan orang kafir dengan menjilat orang kafir sudah ada. Apalagi nanti kalau peperangan itu sudah ada, sudah terjadi, maka orang-orang seperti itu sangat besar kemungkinan menjadi pengkhianat bagi saudaranya sama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu," siapa orang yang mati dan tidak pernah berperang, "wa lam yuhaddits nafsahu fil ghazwi," tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang, mata ala syu'batin minan nifaq, maka matinya di atas salah satu cabang kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Selain Imam Muslim, Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, dalam kitabul jihad bab karahiyatu tarkil ghazwi, meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang sahih. Juga Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Hadis ini sahih, yang menunjukkan bahwa orang yang tidak pernah terbersit untuk jihad sampai mati, maka dia orang munafik. Inilah penjelasan tingkatan-tingkatan jihad yang 13. Nah, sekarang kita ada jeda fase waktu dari beberapa tingkatan jihad. Jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan setan itu terus berlangsung tiap waktu, tiap saat. Tapi jihad melawan orang kafir enggak setiap saat. Ada jeda waktu. Apa yang harus kita lakukan tuh sebelum jihad melawan orang kafir? Terlebih jihad dengan tangan. Bahkan jihad dengan lisan, dengan hati pun dengan orang kafir banyak dilakukan oleh kaum muslimin tetapi gagal total. Karena tidak melakukan satu langkah harus. Yang harus dilakukan setelah jihad melawan diri sendiri, melawan setan, sebelum jihad melawan orang kafir dalam 4 bentuknya, 4 tingkatannya, yang harus dilakukan dulu. Apakah ini sedang viral sekarang? Hijrah. Jihad tidak bisa dilakukan tanpa hijrah. Makanya pembicaraan kita berikutnya adalah tentang hijrah. Selasa depan, gak akan sekarang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Sudah 1 jam. Jadi cukup sampai di sini saja. Tema yang akan datang adalah tentang hijrah di jalan Allah ya. Hijrah sebelum jihad ya. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama. Tanpa sengaja, kemarin Ana menemukan sebuah Alkitab. Lalu Ana melihat sedikit isinya yang ada di dalamnya. Apakah Ana berdosa karena telah melakukan hal tersebut? Maksud Alkitab itu kitab agama lain gitu, Injil gitu. Ya, kalau sekedar melihat, apalagi tak sengaja, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Yang terlarang adalah membawa-bawanya untuk dipelajari. Khawatir kelemahan dan kebodohan kita menyebabkan kita terpengaruh. Kalau ada waktu luang, jangan baca itu, baca Quran, baca buku-buku Islam. Jangan baca itu, khawatir terpengaruh. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Taurat, terlihat oleh Nabi SAW, beliau marah, direbut, lalu menyatakan, "Fawallahi law kana Musa hayyan." Demi Allah, seandainya Musa masih hidup, tidaklah halal bagi dia kecuali mengikuti aku. Ya, jadi memilikinya untuk dipelajari, jangan. Kalau ada waktu untuk mempelajarinya, lebih baik gunakan untuk mempelajari Islam. Apakah menonton sepak bola di TV termasuk dalam tasyabuh dengan orang kafir atau dibolehkan untuk sekedar hiburan saja? Main bolanya hukum asalnya mubah, boleh main bolanya, futsal, olahraga-olahraga lain. Tapi kan asalnya itu dari orang kafir, ya. Tapi tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Tidak lagi menjadi ciri khas orang kafir. Semua orang melakukannya, ya. Kalau umpama kita terlarang melakukan segala hal yang berasal dari orang kafir, maka kita nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai mobil, motor, gitu. Karena semua berasal dari mana? Dari orang kafir. Selama itu tidak menjadi ciri khas orang kafir, maka tidak apa-apa. Mubah hukum asalnya. Bisa bernilai ibadah kalau niat main bola futsal itu benar. Contohnya apa? Dia mau melatih refleks dia, fisik dia, kebugaran dia untuk kepentingan ibadah. Kalau umpamanya tidak olahraga, loyo, gak bisa bangun tahajud, tidak bisa saum Senin Kamis, gak bisa lama-lama duduk ketika kajian. Akhirnya memble dia. Maka fisik saya harus kuat. Harus olahraga. Salah satunya main bola atau futsal atau main badminton atau yang sebagainya boleh. Dan bisa berarti dosa. Kalau niatnya keliru, niatnya salah, apalagi ada tumpangan. Ada judi. Ada judi di dalam permainan umpa yang kalah traktir. Ada yang begitu? Itu judi. Enggak boleh. Kalau badminton yang kalah bayar kok. Itu judi, enggak boleh. Walaupun bayarannya tidak dengan makanan, tidak dengan uang, tapi dengan jasa yang ngalah mijitin. Yang kalah harus menggendong. Itu judi, enggak boleh. Ini tidak ada unsur judi. Bahkan, ayo silakan kok saya yang tanggung. Makan minum siapa makan minum silakan seenaknya mau nanti saya yang bayar. Bagus, tidak masalah. Ya, bayar lapang biar saya yang tanggung. Tidak masalah. Asal jangan begitu. Itu hukum asal mainnya mubah. Sekarang bagaimana nontonnya? Dulu saya suka nonton bola, sekarang tidak, alhamdulillah tidak diberikan. Walaupun umpamanya yang main timnas dengan orang lain. Enggak, komo elehan, aduh harorean dengerin lagi. Ya. Kalau umpamanya ada fanatisme yang berlebihan. Seperti umpamanya, kalau menang euforianya luar biasa. Kalau kalah sedihnya sampai membenci negara tetangga yang sama-sama muslim. Coba sekarang umpamanya seseorang Muslim hidup di negara kafir di Belanda umpamanya. Ada kan orang Muslim Belanda, termasuk orang Indonesia yang hidup di Belanda Muslim. Itu fanatismenya kepada timnas Belanda gede loh. Ketika timnas Belanda berhadapan dengan Saudi, pilih mana dia? Lebih pro ke mana? Rata-rata ke timnasnya, karena ada fanatisme, nasionalismenya ada. Agama sudah tidak lagi jadi bahan pertimbangan. Lebay ya, tidak boleh. Kalau tasyabuh dengan orang kafir, tidak ya, tidak. Kalau saya tidak nonton. Ustaz, ya, ada pertanyaan dari pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah Channel, Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita kerja yang pemiliknya orang kafir dan dia sangat royal kepada karyawan yang agama Islam, sering membantu anak yatim piatu Islam? Apakah kita tetap harus membencinya, Ustaz? Silakan. Iya, membenci kekafirannya dan orang yang memiliki keyakinan kafirnya tetap. Tapi muamalah tetap. Pekerja secara loyal kepada dia boleh, sesuai dengan kontrak kerja. Ya boleh dilanggar. Tunjukkan bahwa kita profesional. Kita jujur. Kita disiplin. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Tidak korupsi. Baik waktu, peralatan, apalagi uang. Sehingga kita menjadi orang yang dipercaya. Apalagi si bos orang kafir itu memfasilitasi kepentingan ibadah kaum muslim. Bikin masjid besar. Setiap tahun mengumrohkan beberapa karyawan. Menyantuni anak yatim gitu ya. Setiap idul kurban dia kasih umpamanya. Ah, mudah-mudahan jadi jalan hidayah. Dakwahi dia. Mungkin tertarik karena kebaikan kita. Kita jujur, kita disiplin, kita amat perhatian, kita loyal kepada janji kita kepada orang kafir. Lalu dia tertarik. Kamu kenapa bisa seperti ini? Agama saya yang mengajarkan ini. Saya harus loyal, walaupun kepada yang berbeda akidah. Karena agama saya mengharuskan memenuhi janji, walaupun dengan orang kafir. Oh gitu, agama kamu bagus. Ya iya, baguslah. Akhirnya masuk Islam. Ya. Pernah enggak saya cerita seorang dokter, orang Cina, entah agamanya apa, masuk Islamnya karena kemuliaan akhlak seseorang. Ketika dia bekerja di rumah sakit di Malaysia, dia kesulitan uang. Ada dokter kawannya orang Malaysia, Muslim, memberi dia. Dia kaget, kita berbeda agama, berbeda negara. Kenapa kamu sebaik ini? Agama saya yang mengajarkan ini. Tidak pandang apa agamanya, binatang sekalipun kalau butuh pertolongan, agama saya mengharuskan menolong itu. Emang apa agama Islam? Oh, gitu. Akhirnya dia sudah mulai itu simpati. Pindah ke Indonesia, ke Bandung, masuk Islam di Bandung. Diangkat karyawan-karyawannya dari sama Muslim dan menikah dengan salah satu karyawatinya yang berjilbab. Masuk Islam dia. Awalnya karena kemuliaan akhlak kawannya ya. Apakah membenci orang yang menentang dakwah salaf itu termasuk jihad? Perbuatannya iya. Selama dia memiliki karakter itu ya. Jangan apa namanya menunjukkan wala kepada dia. Loyalitas kepada dia. Bergaul akrab dan bersahabat dekat, jangan. Tapi sekali lagi tidak menghalangi muamalah dengan orang seperti itu. Apabila kita berbuat baik atau berbagi kepada orang kafir dapat pahala? Dapat pahala. Jangankan ke orang kafir, ke binatang pun dapat pahala. Ingat cerita seorang wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya karena apa? Memberi minum Seekor anjing yang kehausan, binatang yang najis. Tapi bukan karena memberinya. Pertama karena keikhlasan, kedua karena pengorbanan yang berat. Dia harus turun ke bawah, menggigit sepatu di mulutnya, merangkak dengan susah payah, itunya tuh. Dan ikhlas, tidak karena pujian, gak ada orang. Tidak karena ingin balasan dari anjing yang ditolongnya, enggak. Ikhlas dan pengorbanan yang besar, itu. Karena itulah Allah mengampuni dosa-dosa si wanita itu. Padahal mungkin sudah ribuan kali dia berzina. Dan hadis itu tidak bisa dijadikan dalil oleh para pezina sekarang. Malamnya berzina, besoknya cari anjing. Lalu dikasih minum. Enggak, beda kondisi, beda situasi. Ya. Kamu kenapa berzina? Dosa loh. Tahu saja. Tenang, besok saya cari anjing. Ada hadisnya loh. Enggak bisa ya. Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Ibu Lilis, pemirsa Ahsan TV di Sumatera Utara, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana cara kita menolak undangan orang Kristen jika kita diundang makan di rumahnya? Sebab ipar saya Kristen, tapi saya tidak datang karena saya ragu. Apakah saya salah, Ustaz? Dan bagaimana menyikapinya? Jazakumullahu khairan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fik. Kalau diundang makan oleh siapapun, termasuk orang kafir, hukum asal boleh kita datangi. Tidak masalah. Asal makannya di rumah makan. Adapun kalau makannya di rumahnya, ada sesuatu yang mengganjal, yaitu wadah-wadahnya, piringnya, pancinya. Kalau dia masak, pasti pernah dipakai masak yang haram ya. Daging babi atau yang sejenisnya gitu. Ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya hidup di negeri orang-orang Nasrani, Ahlul Kitab. Mereka suka mengundang saya makan. Boleh enggak saya makan dari wadah-wadah mereka? Kata Nabi SAW, jangan. Kecuali kalau kamu yang mencuci wadah tersebut, boleh. Jadi memenuhi undangan makannya boleh. Tapi si piringnya harus kita yang mencucinya. Walaupun sudah dicuci oleh mereka, tapi kita kan enggak tahu apakah bersih atau tidak ya. Nah, terkecuali kalau kita meyakini dicuci sampai bersih. Umpamanya si orang kafir punya pembantu seorang muslimah. Karena banyak TKW Indonesia muslimah kerja di negeri, di orang kafir banyak. Dia yang mencucinya, boleh. Atau sekarang di Eropa, di Amerika itu ada mesin cuci wadah. Prosedurnya kita tahu, proses pencuciannya kita tahu, ya. Jadi wadah-wadah kotor itu dibuang-buang dulu naonnya atau bekas-bekas makanannya, ya, terus simpen di wadah, di rak, di dalam mesin cuci itu ada rak-raknya, seperti rak di kita, ya, terus ditutup, nah, terus diproses, diguyur dulu dengan air, airnya air panas, nah, setelah itu kemudian diganti bilas dengan air sabun, setelah air sabun cuci, kayak nyuci pakaian gitu prosesnya, ya. Nah, sampai terakhir air panas. Jadi begitu beres, keluar, jangan langsung diambil, gak jeletot. Tahu gak jeletot apa? Panas, ngebul. Jadi kuman-kumannya juga mati. Kita tahu proses cucinya, boleh. Tapi kalau manual, kayak begini, jangan. Ya. Nah, jadi kalau kita diundang oleh orang kafir untuk makan-makan. Kalau di restoran, datang. Tapi kalau di rumahnya, bawa wadah sendiri. Atau usulkan, jangan di rumah lah, di restoran aja. Dia bilang, pilih restoran terbaik. Ah, boleh. Ya. Jadi memenuhi undangannya boleh, tapi makan dari wadah mereka itu yang dipermasalahkan. Ustadz tadi menjelaskan bahwa bekerja sama dengan orang kafir dalam hal perniagaan dibolehkan, seperti terjadi pada diri Nabi SAW, di mana baju besinya dalam keadaan tergadai kepada orang Yahudi ketika Nabi wafat. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan keadaan baju besinya tergadai tersebut jadi hutang, dan kalau jadi hutang siapa yang menebusnya? Itu sudah jadi jaminan. Kalau hutangnya tidak terbayar, baju besi itu dijual. Kemudian dibayarkan sejumlah hutang, dan bila ada sisa, kembalikan ke si pemilik. Kalau enggak ada, pemiliknya sudah meninggal, kembalikan ke keluarganya. Ya, itu komitmennya. Jadi tidak lagi hutang kalau sudah ada jaminan seperti itu. Bagaimana cara memberitahu kepada orang yang menginginkan adanya musik pada suatu video? Saya sebenarnya sudah bilang agar tidak memakai musik, tapi orang tersebut bilang percaya kepadaku. Musyrik gitu. Percaya mah kepada Allah. Maksud percaya kepadaku itu artinya dijamin gak ada musik, ya udah percaya saja. Kalau umpamanya percaya kepadaku itu maksudnya percayalah kepadaku bahwa musik boleh gitu. Jangan dipercaya, enggak percaya gitu. Saya lebih percaya kepada hadis Nabi, kepada ayat. Dan kalau ada ustaz, da'i atau siapapun yang menyatakan halal loh, jangan dibantah. Cukup kemukan hadis, shadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda bahwa kelak di kalangan umatku ada yang menghalalkan alat-alat musik. Ini contohnya kamu. Yaudah gitu aja. Ya. Saya gak heran kalau kamu menganggap halal. Gak perlu dibantah. Benar ya Nabi SAW. Benar gimana? Beliau menyatakan nanti di kalangan umatku ada yang menghalalkan musik dan nyanyian. Iya, saya lihat buktinya sekarang. Itu aja sudah. Bagaimana dengan profesi sopir, tukang kebun, pembantu selama bekerja dengan orang kafir? Apa termasuk loyalitas kepada mereka? Enggak, itu hanya sebatas kerja. Boleh, ya. Kerja tidak berarti cinta, loyal, dan seterusnya. Tidak. Kecuali kalau sebagai bos dia intervensi terhadap akidah kita, mengharuskan hadir di dalam natalan mereka, enggak boleh. Atau umpamanya melarang sholat, jangan jumatan lah nanti, umpamanya. Siapa yang tidak jumatan dikasih bonus. Jangan diikuti, ya. Boleh enggak berobat ke dokter tapi non-muslim? Hukum asal boleh. Hukum asal boleh. Ustaz mau tanya umroh. Tanya apanya? Mau umroh sama saya boleh. Saya ada jadwal umroh nanti bulan Oktober tanggal 28. Yuk yang mau daftar sekarang, kuota terbatas ya. Mau ke Aqsa langsung boleh, mau hanya umroh saja juga boleh ya. Gratis daftarnya. Daftarnya gratis. Siapa yang mau umroh? Saya ada jadwal umroh tuh bulan Oktober 28 dan Desember tanggal 30. Setahun, kalau Desember setahun di sananya. Di Mekahnya setahun. Silakan daftar, bisa menghubungi saya, bisa ke yayasan, tapi yayasannya Nasratul Ummah. Travelnya Nasratul Ummah, bukan yang lain. Atau hubungi Pak Dadai yang DKM Masjid Al Furqon ya. Apakah bersilaturahmi dengan saudara kafir diperbolehkan? Boleh. Bapak punya adik, kakak yang masih kafir, ya boleh kita saling mengunjungi. Orang tua masih kafir, ya kunjungi. Tetap berbuat baik. dan dakwahi mereka. Anda pernah mendengar qadha salat? Apakah betul qadha salat bisa mengganti ketinggalan kealfaan kita? Betul. Contoh umpamanya kita tidur jam 11. Bangun-bangun jam 4. Ada yang kelewat? Ada, yaitu salat zuhur qadha di waktu asar. Jangan sampai ya udahlah, zuhur mah besok juga ada lagi. Enggak boleh. Wajib di qadha pada waktu ketika dia bangun atau lupa. Ya, lupa sholat, dan orang yang lupa sholat tidak keterlaluan, tidak kebangetan, lumrah atau wajar. Saya juga pernah lupa sholat. Tapi kasusnya begini, biasanya kalau saya bepergian keluar kota ke Jakarta, umpamanya zuhur masih di Jakarta, pulang ke Bandung suka dijamak qasar zuhur dengan asar. Gitu selalu. Sampai di Bandung kadang-kadang menjelang maghrib gitu atau langsung kajian. Sudah dijamak dengan asar. Suatu saat nih, terburu-buru. Jadi pas adzan duhur hanya bisa sholat duhur 2 rakaat di qasar karena musafir dan ditunggu oleh travel. Akhirnya tidak dijamak. Naik saja nanti aja. Sholat asarnya di Bandung atau di rest area kalau sudah masuk waktu asar. Eleh-eleh, biasanya kan sudah dijamak, lupa sampai di Bandung cuek aja. Karena kebiasaan sudah dijamak. Tidak sholat asar saat itu. Baru ingat mau sholat isya. Dipikir-pikir, eleh, tadi teh belum asar. Baru asar pas qomat mau isya. Bayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Sholat asar dulu. Di masjid berjamaah dengan imam yang sholat isya. Jumlah rakaatnya sama apa berbeda? Sama, caranya berbeda. Apa yang berbeda? Niat. Imam niat sholat isya, kita niat sholat asar. Berbeda niat antara imam dengan makmum boleh, sudah kita terangkan dulu ya. Hadis-hadisnya tentang hal ini banyak. Yang satu sunnah, yang satu wajib, yang satu isya, yang satu asar. Saya salat asar berjamaah ke yang salat isya. Tidak isya dulu, tidak yang punya waktu dulu enggak. Ibda'u bima bada Allahu bih. Mulailah kamu dengan apa-apa yang Allah memulai dengan hal itu. Mana yang lebih awal? Asar apa isya? Isya. Ya. Asar. Yang lebih awal asar. Asar dulu berjamaah dengan imam yang salat isya, selesai salat asar kita qomat lagi lalu salat isya. 4 rakaat karena sudah di rumah ya, tidak lagi musafir. Itu qadha. Ya, ada qadha bagi yang terlewat baik karena ketiduran atau karena kelupaan. Bagaimana kalau umpama kita berjamaah belum sholat maghrib, berjamaah ke imam yang sholat isya? Ada kasus begitu? Ada. Saya juga pernah. Ya. Jadi waktu itu ke Pekanbaru ya. Jadi turun dari pesawat langsung dijemput, langsung ke masjid. Di masjid sudah azan isya, saya belum maghrib. Nah, lalu berjamaah dengan imam yang sholat isya, saya sholat maghrib. Jumlah rakaatnya beda apa tidak sama? Beda dan tidak sama. Isya mah 4, kita mah 3. Apa yang harus kita lakukan? Isya dulu, maghrib dulu? Maghrib dulu. Ya. Apakah harus masuk ke rakaat kedua? Enggak boleh masuk ke rakaat kedua. Apalagi kita sudah di depan shof yang pertama. Walaupun telat, biasanya ustaz di depan. Akhirnya kita sholat maghrib berjamaah dengan imam yang sholat isya. Dari awal takbiratul ihram. Kasus ini pernah terjadi di zaman Nabi dan para sahabat? Tidak pernah. Ini masalah ijtihadiyah. Dan masalah ini pernah ditanyakan. Di antara kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyatakan salatlah kita dari awal, dari takbiratulnya imam, ya, dari awal pas rakaat ketiga. Imam gimana? Berdiri lagi melanjutkan ke rakaat keempat, kita tahiyat akhir. Karena kita maghrib. Nah, ada dua opsi di sana. Pertama, boleh kita mufaraqah dengan imam. Mufaraqah artinya memisahkan diri. Kita lanjutkan sendiri, tasyahud akhir sendiri, salam sendiri. Setelah itu, kita lanjut dengan isya sendiri. Itu opsi pertama. Opsi kedua, boleh kita tahiyat rakaat ketiga, tahiyat akhir. Dan menunggu imam tahiyat akhir dan salam bersama-sama imam. Dan ini yang afdol, ini yang saya lakukan. Jadi ketika rakaat ketiga imam menaik, kita tahiyat akhir, ya, terus. Dan saya tidak salam kecuali bareng bersama dengan salamnya imam. Terus ngapain itu waktu tahiyat akhirnya, ya? Panjang-panjangin aja. Kan sujudnya kita sendiri, ya. Panjangin sujudnya, berdoa. Baca semua doa yang kita hafal dalam bahasa Arab yang diambil dari Quran dan Sunnah. Silakan. Bisa tenang kita, tentram kita berdoa di sana sambil nunggu imam, ya. Demikian juga berdoa pada waktu tasyahud akhir, seusai selesai membaca tasyahud, boleh kita lanjut dengan doa yang lain. Sampai imam duduk tahiyat akhir dan salam bersama-sama imam. Apakah qada sholat juga bisa menggantikan sholat orang lain? Enggak. Orang lain enggak bisa kita qadain sholatnya. Ya. Termasuk enggak boleh diqada kalau sengaja meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena hawa nafsu enggak bisa diqadha. Itu harus tobat saja. Jadi qadha itu hanya berlaku bagi sholat yang ditinggalkan karena ada uzur. Baik ada uzurnya ketiduran atau karena lupa yang tadi, ya. Atau karena memang situasi tidak memungkinkan. Dikejar-kejar musuh. Kita sholat dulu, udah kesergap. Ya. Akhirnya ya sudah. Atau umpamanya kita mengejar pesawat atau travel gitu sampai enggak sempat. Nah, akhirnya boleh diqadha. Adapun yang sengaja meninggalkan kawa karena hawa nafsu, itu enggak bisa diqadha walaupun seumur hidup. Harus tobat dalam bentuk berhenti dari meninggalkan sholat, menyesal dan tidak mengulang lagi di masa yang akan datang. Bismillah Ustaz, salah satu keluarga anak ada yang kafir. Dia suka ngirim hadiah. Apakah anak diperbolehkan menerima hadiah? Boleh. Terimalah hadiah. Nabi SAW suka saling memberi hadiah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Boleh. Selama yang isi hadiahnya hal yang halal. Adapun kalau yang haram seperti daging babi, ini di soto babi. Atau minuman keras. Atau yang seperti itu, maka ya jangan. Tapi yang halal, roti, uang, baju, boleh ambil. Apabila anak ingin membalas kebaikan mereka, apa dibolehkan jika mengirim hadiah kepada mereka? Bagus. Bukan boleh, harus. Ya. Kasih hadiah yang lebih baik. Siapa tahu itu jalan hidayah. Mereka sangat suka kurma dan oleh-oleh haji. Ah, kasih kurma, kasih zam-zam. Semoga jadi hidayah. Jika kita diundang pernikahan teman orang kafir, apakah wajib datang? Tidak, tidak wajib datang. Karena yang wajib adalah pernikahan sesama muslim. Hakul muslim ala muslim. Khamsun dalam riwayatnya situn. Itu hak sama muslim, bukan kepada orang kafir. Orang kafir enggak harus datang. Boleh datang tergantung. Ya, kalau di dalamnya ada dosa, maksiat atau makanan yang haram tidak boleh datang. Haram. Jangankan orang kafir, orang muslim nikah, undang kita, tapi di sana ada musik. Di sana ada ikhtilat, di sana ada hal yang terlarang, maka kita tidak boleh datang. Apalagi orang kafir. Terakhir ya. Tumben hari ini semua pertanyaan terjawab. Bagaimana hukumnya berobat ke psikolog yang non-muslim? Jangan. Psikolog itu, ya, pertama kalau psikolog yang ada di sini, ya, mengambil teori psikologi dari orang kafir, orang ateis. Machiavelli, Sigmund Freud, yang menghalalkan segala cara. Seringkali bertolak belakang dengan nas ayat, teori-teori yang mereka tetapkan. Akhirnya mereka itu memberikan terapi yang kadang-kadang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sebagian psikolog ada yang menggunakan terapi tenaga dalam. Ada yang menggunakan terapi sulap yang seperti itu. Maka jangan. Apakah boleh mempelajari ilmu psikologi? Ya, psikologi penting. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang jiwamu, tidakkah kamu perhatikan? Al-Quran penuh berisi teori psikologi. Amalan hati yang kita bahas setiap hari Kamis, termasuk Selasa pagi ini berkaitan dengan masalah psikis kita. Jadi psikologi sesuatu yang sangat penting, asal sumbernya dari Quran dan Sunnah. Yang jadi masalah adalah pelajaran psikologi yang diajarkan di kampus-kampus bersumber dari teori yang dibikin oleh orang ateis, oleh orang kafir. Akhirnya melahirkan terapi yang keliru, yang salah. Maka saya tidak anjurkan untuk berkonsultasi kepada psikolog, baik non-muslim ataupun yang muslim tapi lulusan psikologi umum, ya. Ya, cukup sampai di sini. Kita insya Allah berjumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.